Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan serial pendidikan anak di dalam agama Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin yang berkaitan dengan pendidikan anak di dalam agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bentar ya, Pak. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, akhawatil muslimah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang serial pendidikan anak, yaitu menafkahi anak. Menafkahi anak termasuk dari hak anak di dalam syariat Islam adalah menafkahinya selama dia masih muda, kecil, tidak sanggup untuk bekerja, tidak sanggup untuk mencari rezeki. Maka nafkah tersebut terus berlanjut, ya, sampai dia sanggup untuk mencari rezeki, sampai dia besar, sampai dia sanggup untuk bekerja. Adapun apabila seorang anak masih kecil, maka pada saat itu tidak diwajibkan atau tidak diwajibkan bagi orang tua untuk memberikan nafkah kepada sang anak. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya memberikan nafkah kepada sang anak adalah, atau sebelum itu saya ingin menyebutkan bahwasanya sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, termasuk hak anak dalam syariat Islam, yaitu memberikan nafkah kepadanya selama dia kecil atau tidak sanggup untuk mencari nafkah. Ini poin. Selama dia kecil dan tidak sanggup mencari nafkah. Bukan atau, ya. Selama dia kecil, selama dia masih kecil dan tidak sanggup mencari nafkah. Maka pemberian nafkah tersebut wajib atas seorang bapak ataupun atas orang-orang yang mewarisi hartanya, yaitu atas orang-orang yang mewarisi harta bapaknya, sampai anak tersebut besar atau sanggup untuk mencari rezeki ataupun mencari harta. Ini poin pertama. Poin kedua, apabila anak-anak kecil tersebut sudah besar, remaja, bahkan mungkin pemuda, tetapi mereka miskin atau tidak sanggup untuk mencari pekerjaan, maka pada saat ini dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau seandainya dia laki-laki, maka tidak wajib menafkahi anak tersebut. Tidak wajib menafkahi anak tersebut. Kecuali anak tersebut memiliki cacat ataupun uzur lainnya. Memiliki cacat ataupun uzur lainnya. Kalau seandainya anak tersebut sanggup untuk bekerja dan dia sudah besar, maka orang tuanya tidak wajib untuk menafkahinya. Tidak wajib untuk menafkahinya. Adapun anak perempuan, maka atas orang tuanya, terutama bapak, wajib untuk menafkahinya. Meskipun anak tersebut sudah besar, sampai si anak ini menikah. Sampai si anak ini menikah. Meskipun anak perempuan yang sudah besar ini, dia sehat, sanggup bekerja, maka nafkahnya tetap kepada orang tuanya, yaitu ayahnya. Dan tidak diperbolehkan bagi orang tua untuk memerintahkan anak perempuannya bekerja ataupun menjadi pekerja mencari rezeki sendiri. Tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena hal tersebut membuat anak perempuan akhirnya berada di dalam bahaya karena sering keluar rumah. Tetapi Jika anak perempuan yang sudah besar tersebut, dia mampu bekerja di dalam pekerjaan yang halal dan aman untuknya. Seperti misalkan dia berjualan online di rumahnya, ataupun dia bekerja dalam sebuah tempat yang aman, maka diperbolehkan dia bekerja pada institusi tersebut. Nah, ini beberapa poin sebelum kita masuk dalil tentang nafkah terhadap anak. Saya ulangi sekali lagi, Bu. Yang pertama adalah anak wajib dinafkahi oleh ayahnya apabila dia masih kecil dan tidak sanggup untuk bekerja. Dan kewajiban tersebut sampai kepada dia besar dan sanggup mencari rezeki. Kalau seandainya dia sudah besar tetapi dia miskin atau tidak sanggup untuk mencari rezeki, maka di sini dilihat antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anak laki-laki, maka dia tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Kecuali jika si anak laki-laki ini tidak sanggup untuk bekerja karena cacat ataupun yang semisalnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun anak perempuan, jika sudah besar, maka wajib memberikan nafkah kepada anak perempuan oleh ayahnya sampai anak perempuan tersebut menikah. Kalau seandainya anak perempuan tersebut tidak sanggup untuk memberikan nafkah, kalau meskipun anak perempuan tersebut bisa bekerja, meskipun anak perempuan tersebut sanggup untuk bekerja, tidak lemah, tidak cacat untuk bekerja, maka tetap saja yang wajib memberikan nafkah adalah orang tuanya. Dan tidak diperbolehkan bagi orang tuanya untuk menyuruhnya bekerja, terutama dalam pekerjaan-pekerjaan yang keluar rumah, banyak keluar rumah di tempat-tempat yang tidak aman. Tetapi kalau seandainya dia ingin bekerja di tempat yang aman, di tempat yang bagus, nyaman, kemudian aman tentang kesuciannya, maka pada saat itu tidak mengapa dia bekerja di tempat tersebut. Nah, ini adalah poin-poin yang berkaitan dengan memberikan nafkah kepada anak. Dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya memberikan nafkah kepada anak. Yang pertama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdhi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." La tukallafu nafsun illa us'aha. Seorang para ibu menyusui anak-anaknya 2 tahun secara sempurna. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa menyusui anak tidak sampai 2 tahun. Bagi siapa yang ingin menyempurnakan 2 tahun, maka itu lebih baik. Dan atas ayah mempunyai kewajiban, yaitu memberikan rezeki, pakaian dengan cara yang ma'ruf. Ayah memberikan rezeki pakaian kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf adalah dikembalikan kepada adat kebiasaan setempat di daerah tersebut. Tidak, seseorang tidak dibebani kecuali dengan kemampuannya. Ini ayat Al-Baqarah 233 memberikan pelajaran kewajiban bagi para ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat At-Talaq ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alu Allahu ba'da 'usrin yusra." Hendaknya para suami memberikan nafkah yang luas dari keluasannya, dan barang siapa yang dibatasi atasnya rezekinya, maka hendaklah ia memberikan nafkah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Ya. Jadi Ibu, kalau Ibu belajar agama, di sana ada namanya dalil. Kemudian di sana ada namanya inti pendalilan, dan di sana ada namanya sisi pendalilan. Ada inti pendalilan, ada sisi pendalilan. Kalau ditanya dalilnya apa? Wajib menafkahi anak. Ke dalilnya ini surat At-Talaq ayat 7. Inti pendalilannya mana? Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfiq. Nah, ini inti pendalilannya. Ya, inti pendalilannya adalah kata-kata ini. Hendaklah para suami atau suami nafkahi, ya, ini pendalilannya. Sisi pendalilannya mana? Bahwa menafkahi istri, anak wajib. Sisi pendalilannya adalah ada lam di sini. Namanya lam al-amri. Lam perintah. Lam perintah. Dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Lam perintah. Dan setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Jadi Bu, selalu ingat seperti itu. Ya, dalam dalil itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, dalilnya. Yang kedua, inti dalil. Yang ketiga, sisi pendalilan. Nah, ini dalilnya surat At-Talaq ayat 6. Ayat berapa tadi? Ayat 7. Inti pendalilannya, inti dalilnya ini. Ada perintah, ini kata-kata ini. Liyunfiq. Hendaklah para suami menafkahi. Sisi pendalilannya, ayat ini menunjukkan wajibnya para suami menafkahi anak istrinya. Karena di sini terdapat lam perintah. Dan lam perintah menunjukkan kepada kewajiban. Jadi harus selalu ada seperti itu. Ya, harus selalu ada seperti itu. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Kalau dalil yang pertama tadi, dalilnya apa Bu? Surat Al-Baqarah ayat 233. Inti pendalilannya mana Bu? Inti dalilnya mana? Dalam kata-kata apa? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para ayah mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan makanan dan pakaian. Nah, itu inti dalil. Sisi pendalilannya mana? Allah menyatakan bahwa ala menunjukkan kepada kewajiban. Wajib bagi para ayah untuk memberikan nafkah. Jadi seperti itu Bu, selalu ya, di dalam berdalil ada dalil, ada inti dalil, ada sisi pendalilan. Bisa dipahami ya Bu? Taib, sekarang kita ambil dari hadis Rasul riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ini dalil tentang wajibnya menafkahi anak. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus sadaqah ma taraka ghinan wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ibda' biman ta'ul." Artinya, sedekah paling utama adalah ma taraka ghinan, sesuatu yang ditinggalkan karena tidak memerlukan. Maksudnya apa? Sedekah paling utama adalah seseorang bersedekah tapi dia sangat memerlukannya. Seseorang bersedekah tapi dia sangat memerlukannya. Kalau seandainya hartanya banyak ya, tetap dan dia bersedekah, wajar. Tetapi kalau seandainya dia bersedekah dalam harta yang dia juga kekurangan, maka ini yang luar biasa. Dan tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dengan seorang yang engkau urus. Mulailah dengan seorang yang engkau urus. Nah, inti dalilnya ini Bu, mulailah menafkahi seorang yang engkau urus, biman ta'ul. Sisi pendalilannya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengurus orang yang di bawah tanggung jawabnya. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Anna Hindan binti Utbah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat." Ada seorang yang bernama Hindun binti Utbah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih." Ini Hindun binti Utbah ini adalah istrinya dari Abu Sufyan. "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku rajulun syahih." Syahih ya, itu adalah di atasnya bakhil. Di atasnya bakhil. Ya. Bakhil orang yang kikir, pelit, medit, engken, pamalar. Sedangkan syahih, dia kikir, pelit, pemedit, pemalar, engken lawan bini dan anak. Nah, itu lebih lagi. Ya. Ya, kalau seandainya ada suami yang engken lawan bininya, anaknya, maka itu adalah suami yang syahih. Ya, Ustaz, kan ada hadis sahih, bukan, beda. Ya, ini pakai shin, syahih. Saya tulis. Ya, nanti tidak salah sebut. Nanti ngomong sama suaminya yang bakhil, pianjer Ustaz syahih. Oh, alhamdulillah sahih bujuran. Ya. Nah, beda. Ini pakai shin syahih, ini pakai sad. Ini bakhil kepada anak istri. Ya, ini sahih, sah. Itu bedanya. Ya, Hindun bin Utbah bercerita, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suamiku beliau seorang laki-laki yang syahih." Kemudian, "Wa innahu la yu'tini ma yakfini." Dan sesungguhnya ia tidak memberikan kepadaku apa yang mencukupkanku. "Wa waladi," dan anak-anakku. "Illa ma akhadtu minhu sirran wa huwa la ya'lam." Kecuali akhirnya aku ngambil rahasia sembunyi-sembunyi. Ya, karena enggak cukup nafkahnya, diambil harta suaminya sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan ia tidak mengetahuinya. Fahal fi dzalika syai? Apakah itu bermasalah wahai Rasulullah? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Wahai Hindun binti Utbah, ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang sewajarnya. Perhatikan hadis ini baik-baik. Dalilnya ini surat hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Si inti pendalilannya mana? Inti pendalilannya adalah ucapan Nabi, "Khudhi ma yakfiki." Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ini inti pendalilannya. Sisi pendalilannya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan Hindun binti Utbah mengambil harta suaminya tanpa pengetahuan suaminya karena suaminya syahih. Menunjukkan bahwa menafkahi anak istri wajib. Kalau seandainya tidak wajib, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Nah itu begitu Bu, namanya dalil, inti dalil dengan sisi pendalilan. Ya. Di dalam hadis ini Bu, ada beberapa faedah. Yang pertama, boleh mengadukan kelakuan suami terhadap ahli agama untuk mencari solusi. Ini perhatikan nih, jangan sampai salah. Boleh mengadukan suami, kelakuan suami kepada ahli agama untuk mencari solusi. Ya. Jangan, bukan untuk membeberkan kesalahannya semata, tapi mencari solusi secara agama. Dan bukan untuk bermudah-mudah berhubungan dengan ustadz atau laki-laki yang bukan mahramnya dalam mencari solusi agama. Karena kejadian Bu banyak, dan ini sangat ironi. Satu, yang banyak kejadian. Satu, si ustadz dicurhati perempuan. Saking seringnya perempuan tersebut curhat kepada ustadznya, akhirnya dia cinta kepada ustadznya. Dan ini banyak. Dan terjadi perceraian. Dan benar, setelah bercerai, perempuannya nikah dengan ustadznya. Nyaman lagi satunya. Nyaman dengan apa? Dosa. Dan ini banyak. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Bertanya agama, WhatsApp, telepon, silahkan. Tetapi bertanyalah untuk mencari jawaban atas permasalahan agama. Bukan untuk modus. Ustaz, saya berumur 21 tahun. Suami saya begini, dan semisalnya. Maka hati-hati pada ikhwah. Ustaz pun manusia, dia bisa tergoda. Kemudian yang kedua, ini yang banyak juga ya pada ikhwah, adalah, ini selain masalah kita, selain masalah yang sekarang ini, adalah seorang yang mau berpoligami, dia menceraikan istri pertama. Ini haram. Dan itu banyak di tengah para ustadz. Ya, keluarga pertama itu modal. Atas dasar apa kita menceraikan istri kita yang mungkin dia masih berat untuk menerima poligami seorang suaminya? Atas dasar apa kita memisahkan anak dengan orang tuanya? Tidak ada lain kecuali keegoan orang tua. Ya, ini hati-hati. Ya. Kemudian nanti, apalagi yang kedua yang sudah dijanjikan untuk dinikahi, ikut masuk. Ulun mundur rejegen ke itu. Pian ngalihkan alon bini pian. Dan semisalnya. Ini hati-hati. Ya. Poligami itu syariat Allah yang bijaksana, bukan merusak keluarga. Jangan sampai sampai terjadi perusakan terhadap keluarga. Itu banyak. Ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama. Kenapa? Inti dalilnya mana? Karena Hindun binti Utbah bercerita kepada Rasulullah. Sesungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah suami yang bakhil, kikir, ya, kepada istrinya. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, dan ini bukan ghibah. Ya. Yang kedua, pelajaran kedua, menceritakan kezaliman terhadap seseorang untuk mencari solusi, ini bukan ghibah. Menceritakan kezaliman, misalkan seorang rakyat terzalimi oleh seseorang, maka dia adukan nasibnya ke pengadilan. Dia merasa terzalimi dan dia ceritakan kezaliman orang tersebut. Maka pada saat itu adalah bukan sebuah ghibah. Yang ketiga, pelajaran dari hadis ini adalah, yaitu boleh seorang istri mengambil harta suaminya tanpa izin suaminya apabila suaminya bakhil, apabila suaminya syahih. Ya, boleh seorang istri mengambil harta suaminya tanpa izin suaminya apabila sang suami syahih. Yang keempat, bolehnya seorang istri mengambil harta suaminya yang syahih hanya dalam mencukupi kehidupannya, tidak untuk menghabis ludeskan harta suami. Tidak, hanya untuk mencukupi keperluannya saja. Hanya untuk mencukupi keperluannya saja. Dari mana itu? Inti pendalamannya, yaitu sabda Rasulullah SAW, bil ma'ruf. Bil ma'ruf artinya dengan yang ma'ruf. Sisi pandangannya mana? Rasulullah SAW membolehkan seorang istri mengambil harta suaminya yang bakhil kepadanya. Tapi hanya dalam batasan yang ma'ruf. Hanya batasan yang ma'ruf. Ma'ruf adat sesuai adat kebiasaan. Kemudian dalil tentang wajibnya menafkahi anak adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, anfiq ya ibn adam unfiq alaik. Abu Hurairah bercerita, wahai Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, belilah nafkah terhadap anak-anakmu, maka niscaya aku akan ganti yang engkau nafkahkan. Aku akan ganti yang engkau nafkahkan. Hadis ini dan hadis-hadis sebelumnya memberikan pelajaran bahwa nafkah pengertiannya adalah sedekah yang wajib diberikan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab. Jadi di tanah bu ada tiga istilah. Ada namanya sedekah, ada namanya zakat, ada namanya nafkah. Sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain berharap pahala dari Allah. Zakat adalah sedekah yang wajib. Nafkah adalah sedekah yang wajib tetapi diberikan kepada anak istri. Nah, di sini inti pendalilannya adalah firman Allah, anfiq, bersedekahlah. Itu perintah. Dan segala perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ya, menunjukkan kepada kewajiban. Sisi pendalilannya mana? Sisi pendalilannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar anak manusia menafkahi anaknya. Ya. Ada kan manusia menafkahi anaknya. Kemudian pelajaran dari hadis ini yang barusan, al-jaza min jinsil amal. Pahala sesuai dengan jenis amal perbuatan. yang suka menafkahi anak istri, dia akan diberi nafkah oleh Allah. Suka nafkahi anak istri, dia akan beri nafkah oleh Allah. Sampaikan pesan saya kepada suami-suami ibu. Ya. Ujar ustaz, banyaki menafkahi bini. Harta pian bertambah. Ya, sampaikan itu. Ya. Yang jomblowati nanti kalau sudah punya suami. Ya, simpan dulu ilmunya. Makanya lakasi menikah. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Banyaki menafkahi bini, rezeki suami akan bertambah. Dalilnya ini, anfiq ya bani Adam unfiq alaik. Wahai anak Adam, nafkahi orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu. Allah akan mengganti nafkahmu. Ya. Dan subhanallah, kalau seandainya seorang suami memperhatikan anak istrinya, setiap suami memperhatikan anak istrinya, maka niscaya tidak ada yang terlantar. Kadang-kadang para lelaki memperhatikan perempuan lain dibandingkan anak istrinya. Ya. Saya pernah punya pengalaman tuh waktu di Dammam di Arab Saudi, Bu. Jadi ada perempuan, ibu curhat sama istri saya. Tolong sampaikan ke ustaz, bagaimana menghadapi suami seperti ini? Apa masalahnya, Bu? Itu suami saya kalau seandainya minta saya minta tuh minta berkali-kali baru dikasih. Ngerayu baru berkali-kali baru dikasih. Adapun tuh kawan SMA perempuannya dulu. Wah, ini sudah janda. Minta dikirimi pulsa, oh lakas kayak apa bahasa Banjarnya, belut. Ya. Lakas pokoknya. Nah, itu ibu-ibu perhatikan, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan pernah membiarkan suamimu berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya, apalagi yang pernah mempunyai hubungan sebelumnya, atas dasar apapun. Kalau tidak, nanti suaminya akan berselingkuh. Dalil yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari dari Sa'ad. Beliau bercerita, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana marid bi Makkah. Nabi Muhammad SAW pernah mengunjungiku, menjengukku ketika aku sakit keras. Fakultu limalun wa a'usi bimalikulli. Wahai Rasulullah, aku punya harta banyak. Bolehkah aku berwasiat diberikan hartaku untuk diberikan kepada fakir miskin seluruh hartaku? Kata Rasulullah SAW, lah, enggak boleh. Kalau begitu fasyatr setengah, boleh enggak? Tidak boleh juga. Kalau begitu, thuluts, sepertiga dari hartaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsuluts was-tsulutsu katsir." Sepertiga dan sepertiga itu banyak. Antad'a warasataka aghnia khairun min antad'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nas fi aydihim. Wa mahma anfaqta fa huwa laka shadaqah, hatta al-luqmah tarfa'uha fi imra'atik, wa la'alla Allah yarfa'uka yantafi'u bika nasun wa yadhurru wa yudha wa yadhurra bika akharun. Artinya sepertiga dan sepertiga itu banyak. Artinya boleh engkau menulis wasiat dari harta peninggalanmu, sepertiga diberikan kepada selain ahli waris, boleh. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau meninggalkannya dalam keadaan miskin, minta-minta kepada manusia, ya apa yang ada di tangan manusia. Nah, ini inti dalilnya. Engkau meninggalkannya dalam keadaan berkecukupan, menunjukkan bahwasanya diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada para anak. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari dalil yang menunjukkan bahwa seseorang diwajibkan untuk memberikan nafkah adalah dilihat dari ijma', konsensus, kesepakatan para ulama. Sebagaimana dalam hadis, dalam perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menyebutkan dari Ibnu Al-Munzir, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-'ilm ala anna al-mar nafaqata auladihi al-atfal alladhina la mala lahum wa li anna walad al-insan ba'dahu wa huwa ba'du waladihi fakama yajibu 'alayhi an yunfiqa 'ala nafsihi wa ahlihi kadzalika 'ala ba'dihi wa aslihi. Telah bersepakat setiap orang yang kami hafal darinya para ulama bahwa seorang lelaki wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak mempunyai harta. Karena, lihat ini sebabnya Bu, karena anak seseorang adalah bagian darinya. Anak kita itu bagian dari kita. Dan seseorang adalah bagian dari anak tersebut. Maka sebagaimana dia wajib menafkahi dirinya sendiri, dia pun juga wajib menafkahi anak-anaknya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib, serial pendidikan selanjutnya. Ya, serial pendidikan selanjutnya. Bercanda dengan anak-anak. Ya, bercanda dengan anak-anak. Memasukkan kegembiraan kepada hati anak-anak. Nah, ini sangat penting untuk kita bahas. Ya, bercanda dengan anak. Ini ngomong-ngomong sudah berapa Bu serialnya? Saya jujur lupa Bu. Karena sebulan sekali kan. Berapa Bu? Ada yang bisa menjawab? Ada mic gak di belakang? Ada. Ada yang bisa menerangkan kepada saya, Bu? Yang pertama tentang apa, Bu? Saya bahas. Nah, mohon ada yang menerangkan atau nanti diterangkan lewat apa? Beritahu ke keluarga saya. Nanti beritahu sampai mana catatannya. Jadi poin-poinnya saja yang sudah saya terangkan dari mulai kita memulai serial pendidikan anak. Ini pertemuan yang keberapa, Bu? Keempat, betul? Hah? Keempat atau kelima? Terjadi khilaf di antara para ulama. Antara empat dan lima. Taib. Yang keberapa, Bu? Yang kelima. Lima atau empat? Lima. Lima, Bu? Lima. Lima, ya. Nanti insya Allah dituliskan poin-poin yang sudah saya ajarkan, yang sudah kita pelajari, nanti biar saya tambahkan. Ya. Taib. Sekarang, termasuk serial pendidikan anak dalam agama Islam adalah bercanda, memasukkan kegembiraan ke dalam diri sang anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai kepada derajat yang paling tinggi dalam kesempurnaan manusia dalam setiap aspek kehidupan beliau. Di antaranya adalah kesempurnaan beliau di dalam akhlak-akhlak yang mulia. Dan termasuk akhlak-akhlak beliau adalah yaitu akhlak beliau terhadap para anak-anak. Dan tidak ada yang sampai akhlak tersebut kepada anak-anak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, termasuk akhlak beliau saat berinteraksi dengan anak-anak yaitu muda'abah. Muda'abah artinya adalah bercanda, saling bergembira dengan anak-anak. Saya akan sebutkan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda, bergembira, bergaul menggembirakan anak-anak dengan beberapa contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mahmud radhiyallahu anhu bercerita, "Aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsu sinin min dalu." Artinya, aku ingat atau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi. Majjah itu artinya adalah irsalul ma' minal fam. Wala yusamma majjan illa idza kana an bu'd. Aku mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyemburkan air dari mulutnya. Ya, majjah itu menyemburkan air dari mulut, tapi dari jarak jauh. Enggak kena mukanya, enggak. Ya, dari mulutnya dari jarak jauh. Ya, dan beliau keluarkan tersebut ketika beliau meminumnya dari bejana. Nah, ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai seperti itunya bercanda dengan anak-anak. Dan beliau waktu itu berumur 5 tahun. Ya, Mahmud bercerita, beliau waktu itu berumur sedang 5 tahun. Beliau menghafal, mengingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyemburkan air dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia kepada beliau dari jauh, ya, dari jauh. Ini untuk mencandai anak umur 5 tahun. Al-Syeikh bin Baz, seorang ahli fatwa di negeri Arab Saudi yang sudah meninggal, beliau mengatakan, "Wa hadza min babil muda'abah wa husnil khuluq." Ini semua termasuk daripada muda'abah. Muda'abah dan juga akhlak yang baik. Muda'abah. Ya, bermain-main dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian dalil yang lain yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal ula, thumma kharaja ila ahli wa kharajtu ma'ah. Fastaqbalahu wildanun faja'ala yamsahu khaddi ahadihim wahidan. Qala wa amma ana famasaha khaddayya fawajadtu liyadihi bardan aw rihan ka'annama akhrajaha min ju'nati 'attar." Allahu akbar. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Samurah bercerita, "Aku pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat yang pertama yaitu salat subuh. Kemudian beliau keluar, ya, yaitu pulang ke rumah keluarganya. Dan aku bersama beliau. Lalu saat itu ada anak-anak yang menghadang beliau. Faja'ala yamsah khaddayya." Maka beliau pun mengusap pipi anak-anak tersebut satu-satu, wahidan. Kata Jabir bin Samurah, "Adapun aku diusap pipiku dan aku dapati tangan beliau sangat dingin. Kemudian bau wangi seakan-akan keluar dari ju'nati attar." Ju'nah di sini disebutkan adalah tempat terbuat dari kulit yang isinya minyak wangi. Tempat terbuat dari kulit yang isinya minyak wangi. Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muda'abah, bermain-main dengan anak-anak kecil, yaitu kasih sayang beliau memegang pipi anak-anak tersebut satu-satu. Ya, satu-satu. Kemudian termasuk dari contoh muda'abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering membiarkan anak kecil naik ke punggung beliau, menjadikan beliau sebagai kuda-kudaannya. Menjadikan beliau sebagai kuda-kudaannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Syaddad radhiyallahu an. Beliau bercerita, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilan nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui manusia, li yusalli bihim ihda salatail isya, agar menjadi imam salat, mengimami salat mereka salah satu dari salat malam, yaitu salat maghrib atau salat isya. Wa huwa hamilun hasanan aw husainan. Dan beliau waktu itu membawa Hasan atau Husain. Atau di sini berarti sang perawi ragu. Atau di sini berarti sang perawi ragu. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke depan dan meletakkannya. Maksudnya ke depan ke tempat imam dan meletakkan Hasan. Tsumma kabbara lis-salah. Lalu beliau salat takbir. Fasajada baina dhahrani salati sajdatan atalaha. Lalu beliau sujud. Dari dalam sujudnya tersebut, beliau salat sujudnya lama sekali. Qala abi. Ya, Syaddad ibn Aus berkata, atau Aus berkata, fa rafa'tu ra'si wa idza as-sabiyyu 'ala dhahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking lamanya sujud, maka kata sahabat ini, aku pun mengangkat kepalaku. Oh, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atasnya ada Hasan sedang menungganginya. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Setelah tahu sebabnya, sahabat ini raja'tu ila sujudi. Aku nunduk kembali sujud. Sudah tahu kisahnya. Falamma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah, qala an-nas, ya Rasulullah innaka sajadta baina dhahrani salatik sajdatan ataltaha. Setelah selesai salat, orang-orang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sujud tadi sujudnya sangat lama. Hatta dhananna annahu qad hadatha amrun aw annahu uyuha ilaik. Sampai kita mengira engkau dapat wahyu atau terjadi sesuatu. Maka para sahabat para Nabi Muhammad SAW berkata, kullu dzalika lam yakun. Semuanya itu belum terjadi, tidak ada apa-apa. Walakin ibni irtahalani. Tetapi ini anakku ini, cucuku ini. Cucu itu seperti anak yang telah menjadikan aku hewan tunggangannya. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdhiya hajatahu minni. Maka aku benci untuk menyegerakan mainannya sampai dia menyelesaikan hajatnya. Lihat, di situ Rasulullah bukan sedang bercanda, bermain-main, tetapi beliau sedang apa, Bu? Salat. Beliau sedang salat. Ya. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, seorang orang tua harus lebih menyabar, lebih lapang dada dengan keadaan anak-anaknya. Nah, ini salah satu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuda'abah wa talattuf, berlembut-lembut, bermain-main, menggembirakan anak-anak, ya. Bahkan dalam perihal sedang sholat. Kemudian, muda'abah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada Ummu Khalid. Ummu Khalid bintu Khalid bin Sa'id. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi wa ali wa alayya qamisun asfar. Aku pernah, kata Ummu Khalid, ya, Ummu Khalid. Ini kunyah. Ya, kunyah. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama bapakku dan aku sedang memakai baju yang berwarna kuning. Anak kecil berwarna kuning bajunya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sana sanah." Maksudnya sanah itu zen, bagus. Ya, itu bahasa orang Afrika. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kalau kita melihat anak-anak kecil, ya, kemudian kita kata, "Ih, bajunya bagus." Nah, itu termasuk daripada hal yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, tentunya setelah itu kita ucapkan Allahumma barik dan semisalnya. Ya, ini contoh. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk muda'abah, bermain-mainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlembut-lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memasukkan kegembiraan kepada anak-anak, yaitu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan salam kepada anak-anak. Meskipun anak-anak ya umur 2 tahun, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, maka berikan salam kepada mereka. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, marra 'ala sibyanin fa sallama 'alaihi. Beliau melewati para anak kecil lalu beliau mengucapkan salam atas mereka. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Kata Anas bin Malik, dan sering Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan akan hal itu. Contoh muda'abah, bermain-main, menggembirakan hati anak-anak, kemudian berlembut-lembut terhadap anak-anak, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, beliau bercerita. Kata Anas bin Malik, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ya, paling baik akhlaknya. Wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair. Dan aku mempunyai saudara namanya Abu Umair. Jadi Abu Umair ini ada kunyah Abu Umair. Pokoknya Bu, setiap yang ada Abu di dalamnya itu kunyah. Di depannya, setiap yang ada Umu di depannya itu kunyah. Ya, Umu siapa misalkan? Ya, Umu Suwanang. Ya. Umu Utuh misalkan. Nah, itu berarti kunyah, ya. Wa kana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Abu Umair ma fa'ala Nughair. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika mendatangi Abu Umair ini, beliau mengatakan, "Ya Abu Umair, ma fa'ala Nughair?" Wahai Abu Umair, padahal masih kecil. Apa yang terjadi pada Nughair adalah burung kecil yang diperihala oleh si Abu Umair ini. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu cara muda'abah, bermain-main dengan anak kecil, berlembut-lembut dengan anak kecil, ya, menggembirakan hati anak kecil, yaitu menganggap mereka adalah sudah dewasa. Ya, menganggap mereka adalah sudah dewasa. Di antaranya diberikan kunyah. Ini menunjukkan bahwasanya berkunyah meskipun dari kecil tidak mengapa. Kemudian, ahibati hafizakumullahu ta'ala, termasuk dari serial pendidikan anak adalah muda'abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memberikan hak anak tersebut kepada haknya. Ini menggembirakan hati anak, kemudian bermain-main dengan anak, kemudian berlembut-lembut dengan anak. Salah satu contohnya adalah beliau tetap menghormati anak yang ada di samping kanan beliau, sedangkan yang di samping kiri beliau adalah pemuka-pemuka para sahabat. Biar lebih jelas, coba kita baca hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau bercerita, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqadahin fasyarib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan tempat, kemudian beliau minum. Wa an yamini ghulamun asgharul qaum wal asyakhu an yasari. Ketika beliau diberikan minuman, beliau minum. Sisa minuman beliau biasanya beliau kasih. Dan disunahkan untuk memulai dari bagian kanan. Ternyata di bagian kanan adalah anak kecil. Anak kecil. Sedangkan pemuka-pemuka para sahabat ini adalah di bagian kiri. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya ghulam, ata'dhanu li an u'tiyahu al-asyyakh. Wahai anak kecil, boleh enggak saya kasih ke situ? Ya, orang-orang yang lebih tua. Maka anak kecil ini mengatakan, "Ma kuntu li'uthira bi fadli minka ahadan ya Rasulullah fa'atahu iya." Aku tidak mau untuk mendahulukan, ya, bekasku darimu seorang pun. Dahulukan seseorang bekasku darimu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang orang tua, dia memberikan kepada anaknya haknya. Kalau memang anaknya sudah di kanan, sedangkan yang di kiri ini ada orang tua, maka yang diberikan adalah yang di kanan dulu. Maka akhirnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Beliau mengatakan, "Ata'dzanu li an utiya haula?" Wahai anak, boleh enggak saya kasih itu? Kata anak tersebut, "La, wallahi ya Rasulullah, la uthira bi nasibi minka had." Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak akan mendahulukan orang lain tentang bagianku yang merupakan bekas dari engkau. Karena ini bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dulu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang serial pendidikan anak. Dan saya mohon sekali lagi kepada panitia untuk menghubungi keluarga saya. Nanti biar menyampaikan resume ya, apa saja serial pendidikannya yang sudah saya bahas. Sehingga saya bisa melengkapinya. Wallahu'alam wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya dari ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu yang ada di Australia mungkin ingin bertanya. Silahkan, Bu. Silahkan, Bu. Iya, Ahwan, Ustaz tadi agak putus-putus suaranya gema yang tadi tentang apa tadi perbedaan sedekah, zakat, dan nafkah. Ustaz, bisa diulang, Ustaz? Ya, dengarkan baik-baik. Jangan sampai diulang yang ketiga. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jawabannya adalah sedekah, yaitu pemberian kepada orang lain berharap pahala dari Allah. Zakat adalah sedekah yang wajib. Nafkah adalah sedekah yang wajib dan diberikan kepada anak, istri, serta orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Wallahu a'lam. Baik, saya baca di sini jadi ganti-gantian. Saya punya anak perempuan yang sudah dewasa dan dia ingin melanjutkan sekolah ke Mekah atau ke Madinah, tapi tidak punya saudara mahram. Bolehkah saya menuruti permintaan anak saya, Ustaz, dan apa hukumnya? Maka boleh saja, tetapi nikahkan dulu anak perempuannya. Ya, nikahkan dulu anak perempuannya, kemudian setelah itu nanti dia akan pergi bersama mahramnya. Terkhusus ini sebagai pengetahuan bagi ibu-ibu untuk pendidikan ya. Jadi saya membimbing atau membina ada sebuah ma'had SMA Liwaul Furqan untuk laki-laki ya. Di situ di Bogor, di Karacak. Kelas 3 atau kelas 12 saya bina, salah satu pembinaan yang saya masukkan adalah perspektif pendidikan setelah dia kuliah SMA, setelah dia sekolah SMA maksud saya. Maka salah satunya yang saya sampaikan bahwa seorang laki-laki terutama apabila dia ingin melanjutkan sekolah setelah dia kelas 12 yaitu setelah lulus SMA, maka dia bisa melihat beberapa alternatif. Salah satunya mungkin dari luar negeri misalkan. Di antaranya Universitas Islam Madinah. Universitas Islam Madinah adalah universitas yang dibangun untuk mengkader para pendakwah dari luar Arab Saudi. Makanya memang Universitas Islam Madinah diperuntukkan untuk orang-orang di luar Arab Saudi lebih banyak. Ada sekitar 170 negara dan mahasiswa Indonesia sekarang ada sekitar seribuan orang dari mulai S1 sampai S3. Nah, untuk Madinah yang saya sebutkan Universitas Islam Madinah itu tidak ada kecuali laki-laki. Dan memang tidak ada perempuannya, tidak ada kecuali laki-laki. Ya, maksudnya penerimaan hanya untuk mahasiswa laki-laki. Dan jurusan-jurusannya adalah Fakultas Hadis dan Ulumus Sunnah, kemudian Fakultas Tafsir Al-Quran dan Tafsir Al-Quran, dan yang ketiga Fakultas Syariah, yang keempat Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Dakwah dan Usuluddin, yang kelima Fakultas Bahasa. Dan cara masuk ke dalam Universitas Islam Madinah ada dua cara untuk saat sekarang. Yang pertama mendaftar online dengan mengumpulkan segala macam syarat yang mereka perlukan. Kemudian mengisi formulir secara online yang mereka sampaikan. Yang kedua adalah berkunjung ke kota Madinah dan langsung mengadakan tes di kampus. Jadi untuk tahun-tahun ini, dua tahun belakangan ini, belum ada lagi Syekh dari Madinah ke Indonesia, kemudian mengadakan daurah bahasa, kemudian di sela-selanya ada muqabalah ataupun tes. Maka itu tidak ada. Sekarang yang kamu mau tes, langsung ke Arab Saudi. Adapun perempuan, itu bisa dimasukkan ke Jami'atu Ummul Qura, Universitas Ummul Qura yang berada di Mekah. Tetapi Ummul Qura tidak seperti Universitas Islam Madinah. Ummul Qura, porsi untuk para mahasiswa dari luar Arab Saudi sedikit. Porsi untuk para mahasiswa dari luar Arab Saudi sedikit. Ada beasiswanya tetapi sedikit. Nah, di situ terdapat perempuan. Maksudnya perempuan-perempuan yang kuliah. Yang kuliah, ya, jenjang S1, S2, dan S3. Dan yang saya ketahui ada seorang ustazah, karena kawannya, suaminya adalah kawan saya, Ustadz Nuruddin. Kalau tidak salah nama istrinya, Umu siapa gitu, saya lupa. Yang jelas beliau sampai, kalau tidak salah sampai S3 di Universitas Madinah. Nah, lihat di sini suaminya bisa kuliah, sambil kuliah dengan anak, dengan istrinya tersebut. Jadi yang diterima waktu itu adalah istrinya untuk kuliah. Nah, kemudian setelah itu karena dia bawa suami, suaminya pun ikut bisa kuliah. Maka saya katakan nikahlah dulu kalau untuk bisa kuliah di Universitas Islam Madinah. Allahu a'lam. Atau Universitas Ummul Qura Mekah maksud saya. Adapun kalau ditanya hukum, bagaimana dia safar di sana? Nah, ini sama pertanyaannya dengan anak perempuan di pondokkan di Jawa dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pondokan Jawa, otomatis safar. Maka jawabannya adalah kalau pergi dari rumah ke pondok pesantren maka wajib ditemani oleh mahramnya. Ya, wajib ditemani oleh mahramnya. Akan tetapi kalau sudah masuk ke dalam sekolahnya, pesantrennya, maka pada saat itu sebagian ulama memperbolehkan karena dia sudah di tempat yang sangat aman, tidak keluar dari tempat tersebut kecuali dengan izin. Wallahu a'lam. Bab mengenai nafkahi anak perempuan tadi. Bagaimana jika anak tersebut sudah menikah dengan orang mapan, kemudian di tengah jalan bercerai dan dengan membawa anak, apakah nafkah tersebut kembali ke orang tuanya? Iya, jawabannya iya. Ya, karena anak perempuan tersebut wajib dinafkahi sampai dia mendapatkan yang menafkahinya selain orang tuanya, yaitu suaminya. Yaitu suaminya. Si anak perempuan tadi tidak bekerja, sedangkan orang tuanya selama ini nafkahnya dijamin oleh anak laki satu-satunya, yang notabene kehidupan ekonominya sebetulnya lebih mapan saudara perempuannya tadi sebelum nikah. Maka jawabannya tetap, si kakak laki-lakinya memberikan nafkah kepada adik perempuannya tersebut. Kalau seandainya adik perempuannya tidak bisa atau tidak ada yang menafkahinya dari orang tuanya. Wallahu a'lam. Berikanlah nasihat hiburan kepada kami ibu-ibu yang memiliki anak banyak dan mengerjakan semua urusan sendiri. Karena kadang saya merasa amat lelah. Karena tidak cukup hanya dengan mengurus, Tapi saya pun harus mendik yang janda, lain lagi jawabannya gitu maksud saya. Tapi kalau dia ada suaminya, maka di sini disebutkan suaminya, ayahnya sibuk dengan pekerjaannya. Begini. Seorang orang tua saat dia mendapatkan anak disyariatkan untuk bisa bersyukur atas anaknya. Karena tidak semua orang diberikan anugerah oleh Allah mendapatkan anak. Bahkan sampai sekarang ada orang-orang yang ingin mendapatkan anak, dia harus bayar ratusan juta. Harus disuntik sana sini. Ya. Nah, ketika Anda mendapatkan anak sebagai anugerah dari Allah, maka pada saat itu bergembiralah. Bersyukurlah. Intinya di sana ada orang-orang yang belum mendapatkan anak. Umur pernikahannya sampai 10-an tahun, 15-an tahun. Ya. Maka mereka berjuang untuk mendapatkan anak, menghilangkan keheningan di tengah keluarga. Ketika pulang suami, maka suami cuma melihat istrinya, tidak ada bayi yang menangis, tidak ada pakaian-pakaian bayi di sampingnya yang bisa dibeli, tidak ada mainan-mainan. Tidak ada pendidikan anak yang dia bisa sampaikan, dan yang paling utama, tidak ada nantinya yang bisa mendoakan orang tua tersebut. Si pasangan ini, dari anak-anaknya yang saleh. Maka ingat bahwasanya anak itu adalah anugerah dari Allah. Bersyukurlah. Nah, tatkala kita bersyukur, maka kita akhirnya ditambahkan oleh Allah kekuatan untuk mengurus anak tersebut. Itu satu. Yang kedua, anak adalah investasi orang tua. Investasi yang tidak pernah terputus. Benar-benar keuntungannya terus menerus anak tersebut. Maka jangan pernah bosan untuk mengurus anak. Karena dia investasimu, wahai orang tua. Wahai ibu yang sedang keletihan, yang sedang kelelahan. Saya paham betul karena saya pun punya istri. Apalagi kadang-kadang suaminya adalah suami yang juga manja, lebih manja dari anak-anaknya. Ya, kadang ada istri-istri mendapatkan seperti itu. Sudah anak-anaknya banyak, suaminya manja. Ya. Apa-apa mau disediakan dan semisal. Nih, ibu-ibu sadari-sadari. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min thalath." Jika seorang manusia terputus, jika seorang manusia mati, maka terputus darinya seluruh amal perbuatannya kecuali tiga. Min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah tidak pernah terputus. Aw ilmin yuntafi'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, pahalanya tidak pernah terputus. Aw waladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakannya. Maka itu pahala tidak terputus. Dan ibu, perhatikan surat Yasin. Inna nahnu naktubu ma qaddamu atharahum. Lihat, subhanallah, ini luar biasa. Sesungguhnya, kami tulis pahalanya. Selama dia hidup, selama dia beramal saat masih hidup. Kami tulis pahalanya. Dan kami tulis bekas-bekas amalan dia. Termasuk bekas amalan orang tua adalah anak yang dia tinggalkan yang saleh. Coba bayangkan. Seorang perempuan, seorang ibu meninggal dan meninggalkan anaknya yang saleh, anaknya yang berdakwah, anaknya yang menyebarkan ilmu, anaknya yang menjadi contoh bagi orang lain. Berapa banyak pahala si ibu tersebut? Mungkin ibu tersebut sudah jadi satu tulang ekor di dalam kuburnya. Tetapi pahalanya terus mengalir. Maka saya katakan bergembiralah mendapat anak. Dan kemudian berharaplah pahala selalu. Jadi sekali lagi saya katakan, poin yang kedua, investasi. Sepanjang masa itu anak. Bahkan 7 turunan bisa. Ketika anaknya mempunyai anak, itu cucu kita. Anaknya soleh. Maka orang tua pertama akan mendapatkannya. Mendapatkan pahalanya. Maka Anda sekarang kelelahan mengurus anak, siapa tahu dia nanti akan menjadi seorang anak yang selalu mendadak. Selalu mendadah tangan kepada Allah agar orang tuanya diampuni oleh Allah. Kita bu, amal kita sedikit. Kita perlu tambahan umur, tapi umur terbatas. Ternyata ada yang menambahkan umur kita, yaitu anak-anak kita. Saat setiap sujud dia beristighfar kepada Allah untuk orang tuanya. Bukankah itu harus bersyukur kita ketika mendapatkan anak dan dengan cara bersyukur tersebut hilang rasa lelah. Jadi kalau ibu sedang lelah, ibu sedang capek, maka ingatlah bahwasanya ini anak ini investasi saya. Anak ini harta tanpa putus bagi saya. Kemudian yang ketiga, berdoalah kepada Allah agar dikuatkan untuk mengurus anak. Memang letih bu, secara fisik, secara perasaan letih. Apalagi kadang-kadang kita dihadapi dengan seperti yang saya ungkapkan tadi, suami yang kadang-kadang dia sangat-sangat manja terhadap istrinya. Semuanya harus disediakan dan semisalnya. Maka berdoalah kepada Allah. Dan salah satu doa yang bisa diamalkan secara umum, ini bukan khusus untuk kuat dalam mendidik anak saja. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk senantiasa mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu dan beribadah yang baik kepada-Mu. Itu yang ketiga. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Jadi bersyukur kepada Allah. Karena di sana ada orang-orang yang susah, Bu. Saya punya adik, adik saya yang ketiga. Sekarang harus ke Surabaya, kemudian harus suntik hormon istrinya. Habis 100 juta hanya untuk satu orang anak. Ketika Anda diberikan anak, kemudian Anda mengeluh. Kira-kira dengan wajah apa kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seakan-akan, apa yang engkau inginkan? Enggak punya anak salah, punya anak salah. 100 juta hanya untuk suntik-suntik saja. Itu pun belum tentu jadi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu ingat anak itu investasi akhirat kita. Investasi akhirat. Siapa saja orang tua yang sekarang sedang meninggal sedangkan anaknya menjadi anak yang soleh. Bahkan bukan hanya sekedar soleh, menjadi musleh. Orang yang memberikan kebaikan terhadap orang lain. Maka pada saat itu Rasulullah SAW bersabda, inna auladakum min kasbikum. Anak-anak kalian adalah termasuk dari hasil usaha kalian. Hasil usaha kalian. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa sabar dalam mendidik anak-anak tersebut. Maka ini mudah-mudahan pelipur lara bagi ibu-ibu yang merasa berat, keletihan, kecapean. Kemudian di sana ada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah yang beliau berikan kepada Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha wa ardhaha, yaitu ketika mau tidur maka berzikirlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 33 33. Ya. Ada yang riwayat 34 Allahu akbar. Maka ini termasuk amalan yang bisa menghilangkan rasa letih tersebut. Jadi ibu-ibu, isbir, bersabar. Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara ketika Anda bersabar mendidik anak-anak Anda. Allahu a'lam. Nah, ibu-ibu yang ada di Perth, mungkin ada yang bertanya. Ada. Soalnya speakernya. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Ini kan kalau orang tua harus nafkahin anaknya. Banyak orang tua nafkahin, tapi nggak diajarin, nggak dididik, itu dosa nggak? Iya. Ada itunya nggak, misalnya suratnya? Iya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati akhawatil muslimah, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, sebagian orang tua memberikan nafkah lahir, tapi tidak mendidik secara batin, terutama permasalahan agama. Apakah berdosa? Maka jawabannya, seandainya ada orang tua yang cuma menafkahi batin, sedangkan lahirnya secukupnya, maka itu lebih baik yang cuma hanya menafkahi lahir, tetapi tidak mendidik batinnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka ilmu agama, ajari mereka adab-adab Islam. Jadi urusan orang tua bukan hanya sekedar menafkahi anak, lahir, batin, lahir, pakaian, makanan, minuman, kemudian keperluan, kemudian peralatan, dan semisal, bukan. Tetapi juga yang lebih utama adalah mencukupi batinnya. Pendidikan agama, adab-adab Islam. Ya, terutama ibu-ibu yang berada di negeri sana, yang mungkin pergaulan tidak sama dengan yang ada di Indonesia, kemudian juga kultur tidak sama dengan ada orang-orang yang di tengah-tengah kaum muslimin yang banyak, maka harus lebih hati-hati. Dan mungkin Allah wa'alam, saya juga tidak tahu sensusnya, berapa banyak mungkin kaum muslimin yang murtad gara-gara pergaulan, berapa banyak kaum muslimin yang muslimat yang menggadaikan kemaluannya gara-gara pergaulan. Minum-minuman keras gara-gara pergaulan. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, terutama kawan-kawan muslimah yang tinggal di negeri kebanyakan non-muslim di sana. Maka seseorang wajib untuk mengajari keluarganya tentang agama. Kalau tidak, nanti dia akan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang tua durhaka. Sebelumnya ayat yang saya sebutkan tadi surah At-Tahrim ayat 6. Adapun dikhawatirkan nanti orang tua masuk ke dalam orang tua yang durhaka, hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim yastar'ihillahu ra'iyah, yang diberikan oleh Allah untuk memimpin, mempunyai kewenangan terhadap orang yang dipimpinnya. Kemudian thumma yamut, kemudian dia mati dalam keadaan dia tidak bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya, illa kana min ahlin nar, kecuali dia dari penghuni nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ghashin lir ra'iyyati illa kana min ahlin nar. Dan dia menipu orang-orang yang dipimpinnya, menipu anak-anaknya, hanya memberikan mainan, kemudian alat komunikasi, alat elektronik, hanya memberikan mainan seperti itu. Dia sedang menipu anak-anaknya dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Maka dia adalah termasuk orang tua yang tidak mencium bau surga, atau dalam riwayat yang lain yaitu tidak diharamkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, mohon diperhatikan jangan sampai seseorang menjadi orang tua yang durhaka. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berdoa kepada Allah semoga ibu-ibu yang hadir di sini dan juga seluruh kaum muslimat yang mendengar kajian ini mampu untuk bersabar mengurus anak-anaknya. Diberikan kelapangan hati, kesabaran untuk mengurus anak-anaknya. Dan ingat pesan tiga saya tadi, bahwasanya orang tua agar dia bisa bersabar dalam kelelahan mengurus anak-anaknya, ingatlah bahwasanya ada orang-orang yang belum dianugerahi oleh Allah anak. Yang kedua, ingatlah bahwa anak tersebut adalah investasi akhirat dia, yang pahala akan terus mengalir kepada orang tua selama anak tersebut mendoakannya. Yang ketiga, berdoalah kepada Allah agar dimudahkan untuk bersabar dalam mengurus anak-anak ketika kelelahan dalam mengurus anak-anak. Ini yang bisa saya sampaikan, ini yang baik, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.